Yang request di depan udah diturutin. Demam bergoyang. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awamu. Kok kebangetan mah loro hati iki tambar no karo tak pelatihan. Dot Dungeon.